سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya dengan berfirman kepadanya, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. An'budullaha wattaquhu wa athi'un. Yaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya serta taatlah kamu kepadaku. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Supaya ia mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup hingga ke suatu masa yang tertentu. Kerana sesungguhnya ajal Allah apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan, kalaulah kamu mengetahui. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan. Nabi Nuh merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku pada malam dan siang. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maka suruanku itu tidak memberikan mereka selain daripada menambahkan mereka melarikan diri dari kebenaran. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyeru mereka supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka menyumbatkan jarinya ke dalam telinga masing-masing dan berselobong dengan bajunya serta terus berdegil dengan keingkarannya dan berlaku sombong takabur dengan melampau-lampau. Thumma inni da'awtuhum jihara. Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Selain dari itu, aku berulang-ulang menyeru mereka secara beramai-ramai dengan berterus terang dan menyeru mereka lagi secara berseorangan dengan perlahan-lahan. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah ia amat pengampun. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan ia akan memberikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak. Dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apa sebabnya kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal sesungguhnya ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat? Waja'alal qamara fihim Dan ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam bumi dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wallahu ja'ala lakumul ardha bisatan. Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak pinaknya tidak menambahi melainkan kerugian jua. Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya. Dan ketua-ketua mereka berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, khasnya penyembahan Wad dan Suwa' dan Yaguth dan Ya'uq serta Nasr. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Dan janganlah engkau, wahai Tuhanku, menambahi orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Wa qala Nuhur Rabbi la tadar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Kerana sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa lagi kufur ingkar. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapakku serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim, melainkan kebinasaan.